بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. طيب، أخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى، sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan, kita lanjutkan sedikit materi kitab Hilyah Talib al-Ilm. Masuk pada adab yang keempat. Qala Syekh Al-Allama Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Ar-Rabi, yang keempat, Dawamul Muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasakan pengawasan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersamanya, yakni dia senantiasa merasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikannya, melihatnya. Dan lebih tinggi daripada itu, dia senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat tertinggi dalam ibadah, yaitu derajat al-ihsan. Dan al-ihsan ini memiliki dua tingkatan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua tingkatan ihsan. Yang pertama, melihat Allah. Yang kedua, yakin Allah melihat kita. Dan melihat di sini, apakah yang dimaksud melihat dengan mata kepala ataukah dengan mata hati? Tentunya yang dimaksud adalah melihat dengan mata hati. Melihat dengan ru'yah qalbiyah, penglihatan hati. Yang muncul dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itu muncul dari ilmu. Keimanan muncul dari ilmu. Ilmu yang hakiki. Ilmu yang benar. Ilmu yang mendalam dan dipahami dengan baik, niscaya akan melahirkan keimanan yang kuat, sehingga seseorang itu seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Kenapa? Min syiddatil yaqin. Dikarenakan kuatnya keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seakan-akan dia melihatnya. Iya. Baik. Ini tingkatan yang pertama. Kalau ternyata keyakinannya tidak sampai ke situ, maka minimal di dalam dirinya ada sebuah keyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Inilah yang dimaksud pada adab yang keempat. Syekh mengatakan, at-tahalli bidawami al-muraqabah lillahi ta'ala fis-sirri wal-alam. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu senantiasa menghiasi dirinya. Senantiasa menghiasi dirinya dengan merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisirri wal alam. Baik ketika dia bersendirian maupun tatkala dia di keramaian. Iya. Ini yang dituntut oleh seorang penuntut ilmu. Dan ini adalah buah dari khasyah. Ini adalah buah dari rasa takut kepada Allah. Akan memunculkan al-muraqabah lillahi azza wa jalla. Seorang memiliki keyakinan bahwasannya dia melihat Allah atau minimal dia tahu. Dia merasa, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Sehingga, keyakinan ini kemudian akan berpengaruh dalam setiap perilakunya. Dalam setiap tindak tanduknya, terlebih di dalam ibadahnya. Misalkan, ketika dia melakukan sholat, hadir dalam dirinya. Sholat ini adalah perintah Allah. Sholat ini adalah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga saya benar-benar harus melakukan sebaik-baiknya. Ini makna al-muraqabah. Ini makna al-muraqabah. Ketika dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengawasinya, bahkan dia seakan-akan melihat Allah, maka ketika dia melakukan ibadah, ibadah bukan sekedar seperti adat, kebiasaan. Karena mumpung sudah terbiasa dari kecil, sehingga sholatnya kayaknya hambar. Biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia melakukan sholat, kalau dia memiliki muraqabah, dia rasakan, ini adalah perintah Allah. Saya harus kerjakan sebaik-baiknya. Saya harus benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya harus ikhlas di dalam ibadah. Baik. Kata Syekh, sa'iran ila rabbika bainal khawfi war raja fa innaha lil muslim kal janahaini lit ta'ir. Engkau lakukan itu dalam keadaan engkau berjalan kepada Rabbmu di antara al-khauf war-raja, rasa takut dan pengharapan. Karena sesungguhnya takut dan harap bagi seorang muslim bagaikan dua sayap seekor burung. Tak bisa terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Maka engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan al-khawfu war-raja'. Fa'akbil 'alallahi bikulliyatika. Maka engkau menghadap kepada Allah dengan seluruh dirimu. Yakni dia penghambakan. Dia menghambakan seluruh dirinya kepada Allah. Dia berusaha. Semua aktivitasnya bernilai ibadah. Waliyamtali qalbuka bimahabbati. Dan hendaklah hatimu dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Walisanuka bidzikrih. Dan lisanmu senantiasa menyebutnya. Wal istibshar wal farah was surur bi ahkami wa hikami subhanah. Dan hendaklah engkau senantiasa bergembira, senang, bersemangat di dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan mengetahui hikmah-hikmah yang agung di balik hukum-hukum tersebut. Inilah adab yang keempat yang harus ada dalam diri seorang hamba. Dia beribadah kepada Allah atas dasar cinta kepadanya. Bersamaan dengan itu, senantiasa dia juga berharap dan takut kepada Allah. Dan Syekh mengatakan, harap dan takut lil muslim kal janahaini lit ta'ir. Bagi seorang muslim bagaikan dua sayap burung. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, yanbaghi an yakuna khawfuhu wa rajahu wahidan fa ayyuhuma ghalat halaka sahibuhu. Hendaklah seorang muslim itu takutnya dan harapnya sama. Kapan ada sesuatu yang lebih darinya, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Apalagi kalau hilang sama sekali salah satu darinya. Ulama menjelaskan, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mestinya melahirkan cinta kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita memuji Allah atas dasar kenikmatan yang Allah senantiasa anugerahkan kepada kita. Kalaulah orang tua kita, pasangan-pasangan kita, kita cintai karena senantiasa memberikan kenikmatan dan berjasa kepada kita, tentunya lebih pantas untuk dicintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi. Karena kenikmatannya begitu banyak sampai tidak bisa kita hitung. Demikian pula ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, mestilah melahirkan sifat pengharapan di dalam diri kita kepada Allah. Ini konsekuensi keimanan kita bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Kalau begitu, mestinya kita mengharapkan rahmatnya. Demikian pula, tatkala kita mengucapkan Malik Yawmiddin, dialah raja di hari pembalasan, mestinya memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, itu bermakna kami beribadah kepadamu dengan cinta, pengharapan, dan rasa takut kepadanya. Iya. Apabila hilang rasa takut kepada Allah, hanya sekedar harap, maka itulah kaum murji'ah. Apabila hilang harapan kepada Allah, hanya sekedar takut, itulah khawarij. Sedangkan jika hanya berdasarkan cinta, tanpa ada rasa takut dan pengharapan, itulah kaum sufi. Dan semuanya adalah kelompok-kelompok sesat. Adapun ahlu sunnah, mereka beribadah kepada Allah atas dasar kecintaan, pengharapan, dan rasa takut kepadanya. Iya. Di sini kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seperti disebutkan dalam syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya rasa takut dan harap itu harus sama besarnya dalam diri seorang hamba. Akan tetapi, kata beliau, sebagian ulama memberikan perincian. Kapan seorang diharuskan rasa takutnya itu mesti lebih mendominasi dibanding harapannya. Atau sebaliknya. Iya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, apabila engkau terbetik dalam hatimu untuk melakukan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam keadaan seperti ini hendaklah yang dikuatkan adalah pengharapan. Tetapi sebaliknya, jika terbetik dalam hatimu, tergoda engkau melakukan kemaksiatan, maka hendaklah yang dikuatkan adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini sebagaimana yang Allah ingatkan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasannya aku ini maha pengampun lagi maha penyayang, dan sungguh azabku sangatlah pedih. Maka tatkala seorang melakukan ketaatan kepada Allah, pengharapannya harus sangat besar. Demikian sebaliknya, ketika seorang tergoda untuk berbuat maksiat atau sudah melakukan maksiat, hendaklah dia besarkan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perincian yang lebih baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab yang keempat. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Baik. Jika seorang penuntut ilmu sudah mempersiapkan adab-adab menuntut ilmu, apakah penuntut ilmu harus melihat adab-adab seorang guru? Afwan, jika seorang guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Apakah ada dampak untuk si penuntut ilmu? Pertama sekali, sebagaimana yang sering kita jelaskan, adab dan akhlak bagi seorang penuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya. Dan yang menjadi panduan di dalam menuntut ilmu atau dalam adab-adab tersebut tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun keberadaan seorang guru hanyalah wasilah untuk dapat memahami Al-Quran wa Sunnah. Sehingga kalau seorang guru kemudian ternyata tidak meneladani Al-Quran dan Sunnah secara benar, maka tidak perlu diteladani. Iya. Hanya saja, kalau gurunya adalah seorang ahlus sunnah, benar-benar seorang pengajar, tentunya dia akan dapati pada diri gurunya itu terdapat suatu penerapan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Iya. Meskipun demikian, tentunya tidak dapat diingkari seorang guru pun manusia biasa. Sehingga tatkala dia salah, maka tentunya tidak perlu diikuti. Dan dahulu para ulama datang di majelis guru-guru mereka betul-betul untuk belajar seluruhnya, bukan saja ilmunya, tetapi bagaimana adatnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, yang datang di majelis Imam Ahmad itu ada sekitar 5.000 orang yang betul-betul mencatat, yang betul-betul meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Ahmad, itu katanya hanya sekitar 500 orang saja. Sisanya itu apa? Sisanya hanya ingin melihat bagaimana adab, akhlak, dan ibadah Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Tetapi kalau misalkan seorang guru melakukan kesalahan bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, tentunya itu tidak patut untuk diikuti. Tidak patut untuk diikuti. Hanyalah pepatah ini berlaku apabila si murid itu taklid semua kepada apa yang dilakukan oleh gurunya. Ta'assub. Fanatik. Benar atau salah, karena dia guru saya, karena dia kiai saya tidak peduli. Saya selalu mengikutinya, menyertainya, mengikuti apapun yang dia lakukan. Nah ini, mungkin berlaku pepatah seperti ini. Iya. Tapi kalau dalam menuntut ilmu syar'i, menurut ahlus sunnah wal jamaah, tidak berlaku secara mutlak. Tidak berlaku secara mutlak yang seperti ini. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila kita memperbanyak bekal kebaikan, sedekah, infak, dan sebagainya, tapi kemudian kita banyak ghibah dan sebagainya, apakah kita akan mengalami atau hilang segala kebaikan dan mengalami kebangkrutan karena kita kan tidak dapat Baik. Dipahami pertanyaannya? Ini benar sekali. Berapa banyak pun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita menzalimi saudara kita, maka sangat-sangat dikhawatirkan kebaikan-kebaikan kita tersebut akan hilang di hari kiamat kelak, diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Ini sebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fiina man la dirham wa la mata. Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah yang tidak memiliki dinar dan dirham, atau tidak memiliki harta. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa salatnya, puasanya, zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadha, dalam keadaan dia pun pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadha, pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadha, pernah memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadha, dan pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadha, dan pernah memukul si fulan. Disebutkan sejumlah kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, sehingga orang yang pernah dia zalimi tersebut kemudian mengambil kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang telah dia kerjakan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum fa turihat alaihi thumma turiha fin nar. Kalau seandainya kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala dia ternyata belum mencukupi untuk membalas kezaliman yang pernah dia lakukan, maka kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, keburukan-keburukan orang-orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka, waliyadu billah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan tadi, sejumlah kezaliman dan ghibah adalah di antara sebesar-besarnya bentuk kezaliman kepada saudara kita. Iya, ghibah termasuk dosa yang sangat besar. Jangan pandang remeh. Baik, demikian. Wallahu'alam. Apabila kita sudah menjalankan puasa Daud, perlukah kita berpuasa lagi Senin dan Kamis, puasa tengah bulan? Baik. Amalan yang paling baik sebetulnya bukan dari sisi banyaknya, tetapi dari sisi al-mudawamah, dilakukan terus-menerus. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Maka yang terbaik kita pilih satu di antara amalan-amalan tersebut. Puasa itu misalkan, kita pilih satu. Dan yang terbaik adalah puasa Daud. Itu kita konsisten mengamalkannya. Iya, konsisten mengamalkannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kita amalkan semuanya tapi tidak terus menerus. Mungkin kita tidak mampu dan berbagai macam alasan lainnya. Iya. Walaupun tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang melarang sepanjang atau sependek yang anda ketahui, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tetapi yang afdol, dia pilih salah satunya dan dia konsisten untuk melakukannya. Wallahu alam. Bagaimana memunculkan rasa takut kepada Allah? Apakah dengan tafakur dan tadabbur, ataukah cukup menuntut ilmu syar'i terlebih dahulu seperti akidah baru mempelajari cabang-cabang ilmu syar'i lainnya? Yang pertama menuntut ilmu. Apa yang mau dia tafakuri? Yang mau dia tadabburi? Kalau dia tidak menuntut ilmu, sebaik-baik yang harus dia tafakuri, dia tadabburi adalah ayat-ayat Allah yang ada dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menyampaikan kepadanya hakikat iman. Kalau sekedar dia tafakur misalkan melihat kebesaran Allah di alam, betul itu akan menambah keimanan. Tetapi enggak akan sampai pada hakikat. Enggak akan sampai pada hakikat. Karena kalau hanya seperti itu seorang sampai pada hakikat, untuk apa diturunkan Al-Quran wa Sunnah? Maka yang paling utama, di samping tentunya dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini, mentafakuri, mentadaburi alam yang luas ini, tentunya diciptakan oleh Zat yang Maha Agung, yang paling penting adalah dia tadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu tidak akan mungkin dia dapatkan kecuali menuntut ilmu. dan tidak akan mungkin dia bisa mentadabburi dengan baik tanpa memahaminya. Dan pemahaman itu perlu kita tuntut ilmunya dari penjelasan para ulama, dari majelis-majelis ilmu. Iya. Ya betul, yang pertama harus dipelajari adalah ilmu akidah. Ilmu tentang tauhid. Kemudian ilmu tentang ibadah sehari-hari. Dijelaskan para ulama, seorang penuntut ilmu, kalau dia benar-benar mau menuntut ilmu, minimal ada 4 pelajaran yang harus dia pelajari di awal menuntut ilmu. Yang pertama tauhid tentunya, akidah tauhid. Akidah yang benar, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Yang kedua tentang adab yang mulia, akhlak yang mulia. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Yang keempat, bahasa Arab. Ini modal menuntut ilmu. Kalau dia tidak memiliki modal ini, jangan terlalu berharap banyak untuk menguasai cabang-cabang ilmu yang lainnya. Baik. Zikir pagi dan petang, bolehkah dilakukan sambil beraktivitas seperti mengendarai kendaraan dan lain-lain? Tidak mengapa insyaallah ta'ala. Yang paling penting dipahami, zikir itu bukan sekedar ucapan lisan. Bukan sekedar ucapan lisan. Tetapi dipahami maknanya dengan hati. Ditadabburi, diagungkan Allah, dan membekas di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya zikir. Bukan sekedar ucapan lisan yang tidak dipahami maknanya. Habis sholat, zikir, mengucapkan subhanallah, tetapi mengucapkannya tidak dipahami dengan baik. Sehingga seakan-akan zikir sudah berubah menjadi adat, bukan lagi ibadah. Habis sholat, subhanallah. Iya. Enggak paham apa yang dia baca. Harusnya dibaca dengan baik. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibaca dengan tartil. Dibaca dengan fasih. Dipahami maknanya. Direnungkan. Diagungkan Allah. Inilah zikir yang akan membekas di dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Dan berzikir. Berzikir diperintahkan dalam semua keadaan. Sehingga Allah memuji ulil albab. Apa di antara sifat ulil albab? Orang-orang yang memiliki akal. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi kapan saja. Zikir itu kapan saja. Yang paling penting bukan posisinya bagaimana. Tetapi dia mengamalkan atau tidak zikir yang benar. Adab-adab berzikir. Iya, itu yang paling penting. Namun yang lebih afdal, zikir pagi petang, kalau seorang melakukannya setelah sholat subuh di tempat sholatnya, sampai matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukan haji atau umrah, kata Nabi SAW, tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Ini yang paling afdal. Iya, wallahu'alam. Dan zikir itu pun luas. Ya, zikir itu luas. Seorang menuntut ilmu, ba'da subuh, itu termasuk zikir. Iya. Gak harus dia, zikir pagi dan petang, lalu mungkin sudah selesai, gak harus dia baca lagi. Dia bisa zikir yang lain, membaca Al-Quran, atau menuntut ilmu, termasuk kategori zikir. Apabila ada orang yang sengaja, tapi alasannya sih sibuk, ngeles dari kewajiban menuntut ilmu, karena mungkin merasa kalau sudah berilmu, kan nanti harus menjalankan jadi daripada nanti berat, kalau bisa menjalankan lebih baik tidak usah menuntut ilmu. Orang seperti itu termasuk menolak kebenaran kau Ustaz. Orang seperti ini melakukan dua kesalahan sekaligus. Iya. Dia tidak mau menuntut ilmu dan dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Kalau orang menuntut ilmu dan dia tidak amalkan ilmunya, cuma satu kesalahan yang dia lakukan. Kalau yang seperti ini dua. Sudah tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau juga mengamalkannya. Iya. Jadi tidak tepat kalau seorang mengatakan lebih baik saya tidak banyak tahu. Kalau banyak tahu enggak diamalkan berdosa. Justru dosanya double. Dosa tidak mau tahu dan dosa tidak mengamalkan. Ini bukan lagi sekedar menolak kebenaran. Ya termasuk dia menolak kebenaran, bahkan dapat mengantarkan seseorang pada kekafiran. Yaitu kufrul i'rad. Kufur berpaling dari agama Allah. Dapat mengantarkan pada kekufuran. Apa itu orang yang berpaling dari agama Allah? Yaitu orang yang cuek. Tidak mau tahu. Tidak membenci. Tidak pula suka. Ini kekufuran. Apalagi kalau dia benci. Apalagi kalau dia benci. Iya. Maka orang-orang seperti inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang berpaling dari ayat-ayatnya melupakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, perhatikan, Allah katakan berpaling dia, tidak mau tahu ada peringatan Allah atau tidak, tidak mau tahu, walaupun mungkin dia tidak benci, tapi juga tidak suka, tidak menolak, tidak juga mendukung. Iya, apalagi kalau dia menolak ya, itu lebih parah. Baik. Maka kata Allah, baginya penghidupan yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Dan di hari kiamat kelak, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dan dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapakah engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Maka Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dahulu. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau lupakan ayat-ayat itu. Engkau tidak pedulikan. Demikian pula pada hari ini, engkau pun dilupakan. Maka ayat yang mulia ini celaan terhadap mereka yang tidak mau menuntut ilmu agama. Iya. Sehingga kalau dia terjatuh pada kekufuran, berapa banyak orang yang melakukan syirik karena tidak tahu. Setiap hari dia mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata ketika dia ditimpa musibah, dia lari kepada dukun. Dia lebih percaya jimat-jimatnya. Dia datang di kuburan orang-orang yang saleh. Dia anggap itu kuburan keramat. Dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Dia tawakal kepada selain Allah. Ini semuanya syirik. Kalau dia hasilkan karena keengganannya untuk belajar, maka sangat-sangat dikhawatirkan orang seperti ini tidak akan diberikan pemaafan. Jadi perlu diketahui, al-uzru bil jahli, orang yang diberikan uzur, pemaafan oleh Allah karena kebodohan, itu ada rinciannya. Enggak seperti yang dipahami oleh orang awam. Asal tidak tahu, enggak berdosa. Enggak seperti itu. Orang yang diberikan uzur, kalau dia sudah berusaha, dia menuntut ilmu, tidak mengurangi dalam menuntut ilmu, tapi dia belum sampai pada ilmu yang sesungguhnya. Dia belum sampai pada ilmu yang sesungguhnya, sehingga ketika dia melakukan syirik, yang seperti ini mungkin diampuni. Tapi kalau jelas ada para penuntut ilmu, ada para da'i, para ustaz, para ulama yang bisa dia bertanya, sehingga dia bisa selamat dari kesyirikan, tapi dia sendiri tidak mau, ketika dia terjatuh pada kesyirikan, dia tidak akan diberikan pemaafan. Iya, ini termasuk pembahasan dalam masalah pemberian udzur ini, Demikian disebutkan para ulama. Iya. Jadi ini dua kesalahan sekaligus dia lakukan. Taib, wallahu alam. Kalau kita mau buka usaha sanggar aerobik dan fitness, bagaimana hukumnya? Khusus wanita. Sebetulnya asal dari perkara-perkara seperti ini mubah saja. Tetapi kalau dia mengandung keharaman, maka menjadi haram. Dan hal-hal seperti ini, menurut yang kita ketahui, sangat sulit terhindar dari perkara-perkara yang haram. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang awam, yang belum mengerti agama. Kadang-kadang kita jadi lemah. Iya, bergaul dengan mereka jadi lemah. Jelas-jelas dalil. Iya. Seperti adanya apa namanya, tersingkapnya aurat wanita. Itu wanita sama wanita gak boleh juga saling melihat auratnya. Iya. Walaupun ada batasannya ya. Yaitu tempat-tempat perhiasan. Sebatas itu. Lebih dari itu diharamkan. Bukan berarti sama wanita kemudian boleh melihat seluruh tubuhnya. Enggak. Iya. Dan kategori menutup aurat terhadap sesama wanita maupun laki-laki sama. Sama dalam artian dari sisi misalkan tidak boleh ketat. Iya. Tidak boleh. Itu sama. Sebagaimana dia tidak boleh membuat gerakan-gerakan yang mungkin apa? Yang mungkin dapat menimbulkan fitnah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah bercerita, terjadi wanita menari di depan wanita yang lain. Hasilnya apa? Wanita yang lain terfitnah dengannya. Sampai pingin sekali memeluknya dan menciumnya. Ini terjadi. Artinya apa? Ini sangat rawan sekali, rentan muncul fitnah. Iya. Jadi kalau misalkan dia sendiri dalam ruangan itu atau sama suaminya, ya gak apa-apa. Iya. Sehingga tertutup pintu-pintu fitnah. Maka yang seperti ini hendaklah dipikirkan matang-matang. Kalau merasa tidak sanggup untuk memperlakukan sesuai dengan syariat, maka lebih baik berhati-hati. Lebih baik berhati-hati. Kalau mau bikin saja pribadi di rumah. Ya. Pribadi di rumah. Taib, wallahu alam. Saya baru mempelajari beberapa terakhir ini. Batasan paling ringan telah seperti apa? Baik. Artinya menzalimi orang lain berarti dia melanggar hak orang lain. Hak orang lain. Bisa dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Iya. Kalau kita berbicara yang paling ringan, mungkin dengan kata saudaranya dengan ucapannya termasuk bentuk kezaliman. Ataupun merendahkan. Rasulullah SAW, kafa bil mar'i syarran ayyahkira akh. Cukuplah seorang itu dianggap jelek kalau dia merendahkan saudara muslimnya. Maka apa saja yang dapat menyakiti saudaranya dari ucapannya dan tindak tanduknya, itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Harus dijaga. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah kalian menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun, walau hanya dengan berwajah ramah ketika berjumpa dengan saudara kalian. Ini perlu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan memunculkan ketidaksenangan saudara kita kepada kita. Iya. Maka diperhatikan, baik ucapan maupun tindakan, jangan sampai menyakiti saudara kita tanpa hak. Iya. Kita katakan tanpa hak, sebab bisa jadi kita melakukan dengan hak, namun disalah artikan oleh saudara kita. Ya, misalkan kita melihat dia melakukan kesalahan. Kita nasihati baik-baik. Kita gunakan cara yang terbaik, dia masih marah. Dia merasa terzalimi. Ya, itu tidak benar. Ya dia yang salah. Dan itu bukan kezaliman. Justru itu adalah tanda cinta kepadanya. Iya. Barangkali seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah sudah selesai. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.